Mitra Bisnis, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, sistem pendidikan di Indonesia yang sering berubah sangat tidak efisien. Menurutnya, yang mesti diubah adalah metode belajarnya. Untuk membahas masalah tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan pengamat pendidikan Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda? Sebenarnya kalau menurut ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang nomor 20 itu kan harus satu proses pembelajaran yang aktif toh. Tapi yang terjadi kan hanya mendengar, mencatat, mengingat dan diuji dengan milian ganda. Yang saya heran, Bapak-bapak Presiden masih tetap mempertahankan ujian nasional supaya kerja keras katanya itu. Padahal ujian nasional itu kan membuat anak hanya belajar untuk dapat menjawab soal. Jadi Bapak Presiden benar ngiritik itu. Wong hanya belajar untuk menjawab soal. Ujian nasional kan seperti itu kan kitabnya. Sedangkan belajar yang betul, harusnya kan ada dalam bahasanya itu kan belajar untuk bisa belajar. Learning to know itu ya. Belajar untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dia pelajari. Untuk dapat bergaul, untuk bisa tolerans, untuk menjadi suatu pribadi yang utuh. Ini yang tidak terjadi karena apa? Karena fasilitasnya terbatas. Sekolah kita itu menurut ketentuan pemerintah sendiri harusnya mempunyai ruang kerja kepala sekolah, ruang kerja guru, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, dan lapangan olahraga. Tolong Anda amati, berapa sekolah yang seperti itu? Swasta yang mahal memang seperti itu kan? Tapi sekolah negeri yang di pinggiran-pinggiran seperti apa? Nah ini yang harusnya Bapak Wakilnya melihat apakah sudah ada uang untuk membiayai itu. Kan anggaran belanja 20% itu termasuk gaji guru. Sedangkan negara lain tidak termasuk gaji guru. Malaysia 26% APBN tidak termasuk gaji guru. Jadi pengamatan Pak Wapres betul, tapi pertanyaannya di mana salahnya? Sudah seperti itu kok tetap ujian nasional diutamakan. Kalau anak sekolah setelah selesai sekolah, ujian sudah berhenti belajar, tidak jadi orang. Nah, suasana seperti itu, perlu sekolah yang laboratoriumnya lengkap, perpustakaannya lengkap, tidak hanya buku teks, tapi buku rujukan, buku sumber gitu ya. Dan gurunya, kalau perlu buku dibelikan, guru harus disediakan buku, dan gurunya harus ada ruang kerja. Kan kita kan enggak, malah UN itu banyak guru yang membantu anaknya untuk bisa menjawab soal. Ini kan saya bilang akar korupsi itu kan di kelas, karena semua dapat diatur. Anak kita harus belajar bahwa aturan enggak bisa ditawar di negara seperti yang saya pernah di Jerman 4 tahun. Anak kalau masuk sekolah terlambat 5 menit, tidak boleh masuk ruang kelas, harus masuk ruang kerja guru. Sampai bel berbunyi lagi baru boleh masuk. Di sini, apa ada peraturan seperti itu? Jadi banyak dimensi yang harus diteliti betul. Jadi Pak Wapres pengamatan betul, supaya menjadi orang yang cerdas kehidupannya. Kalau yang cerdas itu kan mempunyai visi, mempunyai imajinasi, kemampuan untuk analisis, kemampuan tidak ada kemampuan menjawab soal. Bukan hanya sebatas ulangan yang isinya jawaban pilihan ganda. Itu pendidikan yang saya amati apakah di Amerika Serikat, apakah di Jerman. Dua negara itu tidak mengenal ujian nasional. Ujian nasional hanya untuk membuat peta kualitas perbandingan sekolah-sekolah. Untuk tahu mengapa sekolah sana tidak baik, tapi dipelajari mengapa tidak baik, apa gurunya, apa muridnya, atau kurang makan. Jadi bukan untuk menentukan kelulusan. Demikian pengamat pendidikan Sudiarto. Saya Kiki Wijaya.